Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya tentang an-na'tu, na'at. Kemarin sudah selesai pembahasan tentang na'at. Sekarang dan juga disertai pembahasan tentang isim ma'rifah dan nakirah, dan juga sudah dibahas. Sekarang latihannya tadribun ala na'ti, ya, latihan pada na'at ini. Wa lina'khudh 'alaihi amsilatan. Wa lina'khudh, lamnya di sini lamul amr. Jadi lam yang bermakna amr. Maka dia menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya, ya. Lina'khudh, menjazm dengan sukun. Dan hendaknya kita mengambil contoh-contoh pada na'at tersebut. Alaihi, haknya di sini kembali ke an-na'tu, na'at. Contoh. Akramtu ar-rajula al-aqili. Akramtu ar-rajula al-aqili. Khata'un, salah, ya, keliru. Waswabu yang benar, akramtu ar-rajula al-aqila. Ya. Ya, kenapa? Li'annahu yajibu an yakuna an-na'tu tabi'an lil man'uti fil i'rabi. Karena wajib na'at itu mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya. Ya, al-aqila ini na'at, dia mengikuti man'ut yakni ar-rajula dalam hal i'rabnya, mengikuti ar-rajula mansub, maka al-aqila harus mansub. Penjelasan i'rabnya oleh Syekh, akrama fi'lan madin. Fi'il madhi mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Litishalihi bi dhamir raf'i, karena bersambung dengan dhamir rafa' al-mutahariki yang berharakat. Yaitu dhamir ta, ini dhamir rafa' mutaharrik, berharakat. Maka fi'il madhinya tadi mabni dengan sukun, akram tu. Kemudian ta'nya at-ta'u dhamirul mutakallimi, dhamir mutakallim mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', fa'ilan sebagai fa'il. Ar-rajula maf'ulun bihi mansubun, ar-rajula maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-aqila na'tun li rajulin, al-aqila ini na'at pada rajul. Wa na'tul mansubi mansubun, dan na'at dari isim yang mansub itu mansub. Jadi na'at pada isim yang mansub maka dia mansub, sehingga al-aqila mansub dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya. Ja'a al-fata asy-syuja'u. Ja'a fi'lan madin mabniyun 'ala al-fathhi. Ja'a fi'il madhi mabni dengan fathah. Al-fata fa'ilun marfu'un bil dhammatil muqaddarati 'ala al-alifi. Al-fata ini fa'il. Dia marfu' dengan dhammah. Dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan tidak tampak. Alal alifi, pada alif, alif yang ada di akhir dari al-fata, yaitu alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru, mencegah dari nampaknya dhammah tersebut adalah ta'adzur, ya, tidak memungkinkan, karena alif tidak menerima harakat. Ini. Kemudian asy-syuja'u na'tun lil-fata, asy-syuja'u itu na'at pada al-fata. Wa na'atul marfu'i marfu'un, na'at pada isim yang marfu', maka dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada huruf akhirnya. Jadi yang wajib mengikuti dari sisi i'rabnya, bukan tanda i'rabnya. Ya, kalau tanda i'rab tidak mesti sama. Seperti di sini al-fata itu dhammahnya muqaddarah. Adapun asy-syuja'u dhammah yang zahirah. Ya, jadi tandanya berbeda, ada perbedaan tanda di sini, tetapi i'rabnya sama. Al-fata marfu', maka asy-syuja'u juga marfu'. Ini ya. Jadi mengikuti dari sisi i'rabnya. Ya, jangan disalahfahami kemudian nanti dari sisi tanda i'rabnya. Ya, karena tanda itu bisa berbeda. Ya, tanda i'rab sama-sama rafa', atau mungkin nanti sama-sama nasab, atau sama-sama jar, tetapi tanda itu bisa berbeda. Ya, ingat dulu ya, di awal-awal sudah dipelajari di sana ada tanda yang asli dan ada tanda far'i atau tanda niabah, ya, pengganti. Ini. Jadi yang harus difahami bahwasanya na'at itu tadi mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya, jenis i'rabnya, rafa'nya atau nasabnya atau jarnya. Ini. Contoh yang berikutnya, marartu bil qadhi al adilu. Aku melewati hakim yang adil itu. Khata'un, salah ya, keliru. Wa maswabu, apa benarnya? Marartu bil qadhi al adili. Ya, al adili majrur dengan kasrah. Limadha, kenapa? Li'annaha na'tun li majrurin. Karena dia yaitu al adilu ini na'at pada isim yang majrur, yakni al-qadhi. Jadi al-adili ini na'at pada isim yang majrur, yakni al-qadhi. Wa na'atul majruri majrurun. Dan na'at pada isim yang majrur, maka dia majrur. Penjelasan i'rabnya, marra fi'lan madhin. Marra ini fi'il madhi. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, litisholihi bita'il fa'ili, karena bersambung dengan ta' fa'il. Wata'u bomirun muttasilun ala bomi. Ini ada yang kurang ya. Bomirun muttasilun mabniyun ala bomi. Ta' adalah bomir muttasil, mabni dengan bommah. Fi mahal diraf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Bil qadhi al ba'u harfu khafdin. Ba adalah huruf jar. Al qadhi ismun mahfudun bil ba'i. Ism mahfud atau ism yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu khafdhihi, tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun ala akhirih. Tandanya dengan kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Ya. Pada huruf ya yang dari akhir ya, pada al-qadhi. Ya. Mana amin zuhuriha as-siqalu. Yang mencegah dari nampaknya kasrah tersebut adalah as-siqal. Yaitu sulit atau berat. Sesuatu yang sulit ya, atau yang berat menurut lidah Arab. Ini. Jadi mengucapkan al-qadhi untuk lidah Arab itu sulit. Sehingga dipermudah. Ya-nya itu ditakdirkan sehingga cukup dengan al-qadhi, bil-qadhi, demikian. Kemudian al-adili, na'tun lil-qadhi, na'at dari al-qadhi. Wa na'tul majruri majrurun, na'at pada isim yang majrur itu majrur. Ya. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun ala akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Asyuja itu pemberani. Ada lagi? Ya. Contoh yang berikutnya. Ganti, baca. Akramtu taliban mujtahidan. Saya muliakan pelajar yang bersungguh-sungguh. Itu. Akramtu akrama Saya muliakan sama dengan akroma. Ya, akroma. Fi'lun madin mabniun ala sukuni. Akroma yaitu fi'il madi yang tetap, yang mabni di atas sukun. Ya. Litisolihi bita'i fa'ilin. Bita'il fa'ili. Fa'ili. Yang bersambung. Karena. Karena. Bersambung dengan. Bersambung dengannya. Bersambung dengan tak. Bersambung dengan tak. Fa'il. Tak fa'il. Yeah. Atau. Atau domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali rof'in fa'ilun. Ya. Yeah. Tak adalah domir yang bersambung. Domir mutasil. Mutasil. Gitu. Yang tetap, yang mabni atas domi. Atas doma. Pada posisi rof'a fa'il. Sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il. Baik. At-taliba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dhahirata. Adh-dhahiratu. Dhahiratu ala akhirih. Ya. At-taliba adalah maf'ulun bihi yang mansub, yang tanda mansubnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Ya. Al-mustahida na'un li talibin na'tun li talibi bin na'tun li talibin na'tu li talibin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhihi. Al-mustahida adalah na'at dari at-talibu yang mansub dan tanda nasabnya. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhir. Pada huruf akhirnya. Pada huruf akhirnya. Baik. Berikutnya, nanti. Ya. Sudah, Pak. Marartu fi talibin al-mustahidi. Aku melewati murid yang rajin itu. Hal yasluhu hadzal na'tu. Apakah na'at ini benar? Kalimat na'at ini benar. La yasluhu, tidak benar. Limadha, kenapa? Li'anna al-mustahidi ma'rifatun. Dikarenakan kalimat al-mustahid di sini makrifah. Wal wajibu ayyatba'a na'tul man'uta bitta'rif wa tankir. Dan wajib untuk mengikuti man'utnya di dalam makrifah. Dalam hal makrifah dan nakirahnya. Fasawabu ayyuqala. Dan yang benar ialah apa yang dikatakan. Ayyuqala, yang benar dikatakan. Yang benar dikatakan. Marattu bi talibin mustahidin. Aku melewati murid yang rajin. Seorang murid yang rajin. Bataku nu mustahidin ala hadha na'tan yuqalibin. Dan mustahidin di sini menjadi na'at dari talibin. Wa na'kul majruri majrur. Dan na'at bagi isim yang majrur menjadi majrur. Ya, yeah. Berikutnya. Maratu bil qari'i izitin. Aku melewati pembaca qari', ya, yeah. Pembaca Al-Quran, qari'. Mujidin itu yang pandai. Yang pandai. Maksudnya bacaannya yang bagus itu, ya, yang bagus bacaannya. Khata'on, ya. Khata'on salah. Wasahihu maratu bil qari'il mujidi. Aku melewati pembaca yang pandai. Itu. Bil qari'i alba'u harfu jarri. Dalam baknya. Bil qari' baknya adalah huruf jar. Al qari'i ismul majrurun bil ba'i. Al qari' isim yang majrur dengan ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu ala akhirihi. Dan tanda jarnya adalah kasrah pada akhirnya. al-mujidi naqdun lil qari'i wa naqdul majruri majrurun. Al-mujidi adalah na'at dari qari' dan na'at kata yang majrur adalah majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih, dan tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya. Ya. Berikutnya. Qara'tu kitaban mufidan mufidun. Khata'un keliru ya, salah. Kemudian yajibu antakuna ya, yeah. Mufidun wajib menjadi mansub. Wajib menjadi mansub. Limadha, kenapa? Li'anaha na'tun na'tun li kitabin. Li kitabin wa huwa mansubun wa na'tul mansubi yajibu ayyakuna mansuban, karena karena dia mufidun itu na'at pada kitabun, karena dia mufidun itu na'at dari kitabun, sedangkan kitabun itu mansub. Dan na'at dari isim yang mansub wajib menjadi mansub. Oh ya. Berikutnya ganti. Marotu qara'a. Tasrif i'rabnya belum. Qara'a. Qara'a fi'lun madin mabniun 'ala sukuni litisalihi bita il fa'ili. Qara'a fi'il madhi mabni dengan sukun. Dengan sukun. Karena bersambung dengan huruf ta. Dengan ta fa'il. Dengan ta fa'il. Kemudian ata'u. Ata'u domirun mabniun 'ala domi. Ya. Fi mahalli raf'i. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Ta' adalah dhamir mabni dengan dhamma pada keadaan rafa, pada tempat rafa sebagai fa'il. Ya. Kitaban maf'ulun bihi mansubun. Ma'ana matu nasbihi fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Kitaban sebagai maf'ul yang mansub dengan alamat nasabnya dengan fathah pada yang nampak pada akhirnya. Ya. Mufidan na'tun li kitabin. Na'tun mansubi mansubun matalunya misluhu. Mufidan nan ma'at pada kitabin, dan sebagai dan na'at pada isim yang mansub itu mansub semisalnya. Ya, semisalnya. Nasbi fathatun dhahiratun 'ala akhirih, dan alamat nasabnya dengan ada fathah yang tampak pada akhirnya. Ya. Ya. Masih ada beberapa latihan, beberapa contoh. Nanti insyaallah dilanjutkan pada salat. Ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan tadrib, latihan-latihan tentang na'at. Contoh yang berikutnya, marartu bi hajjajin al-fadili. Marartu bi hajjajin al-fadili. Di sini lafadznya hajjajin tanwin, kemudian al-fadili alif lam dan tidak tanwin. Bagaimana ini? Dijelaskan oleh Syekh, sahihun in urida bihajjajin al-alama. Jadi ini benar, bihajjajin al-fadili, ini benar jika yang dimaksud dengan hajjaj dalam kalimat ini adalah nama. Jadi seseorang yang bernama hajjaj dan dia orang yang apa, mulia, yang punya keutamaan, maka karena itu nama, dia ma'rifah dengan sebab namanya itu, dengan sebab dia merupakan alam, nama itu sudah ma'rifah, walaupun lafadznya dengan tanwin ya, itu tidak mempengaruhi ya. Jadi al-alam itu ma'rifah, kemudian diikuti na'at al-fadili ya, ma'rifah dengan alif lam. Jadi ini benar ya, al-fadli na'ad dari hajjaj ya, ma'rifah mengikuti ma'rifah. Ini kalau yang dimaksud alam. Wa in urida an-nakiratu mithlu angkulta maratu bihajjajin, dan jika yang dimaksud itu nakirah hajjaj dalam kalimat ini, jika yang dimaksud itu nakirah ya, seperti misalnya engkau mengatakan marartu bihajjajin ai kathirul hajji, jadi makna hajjajin secara bahasa, secara lafaz artinya adalah orang yang banyak berhaji, yang banyak melakukan ibadah haji, ini disebut dengan hajjaj ya, jadi bentuk semacam ini yang kalau dibuat wazannya ya, mengikuti wazan fa'alun, ini menunjukkan kafir ya, jadi banyak melakukan. Nah, nanti disebut sebagai sighah mubalaghah ya, jadi menunjukkan banyak atau berlebih-lebihan ya, mubalaghah ini. Jadi banyak yang banyak melakukan ibadah haji. Kalau orang yang berhaji kan hajun, ini ya, hajun isim fa'ilnya. Orang yang berhaji melakukan ibadah haji itu hajun. Kemudian dibentuk menjadi hajjajun mengikuti wazan fa'alun, di situ menunjukkan kafir ya, banyak. Nah, tadi kalau dalam kalimat itu yang dimaksud nakirah ya, dijelaskan sesudahnya wa qasadta bihi ayya wahidan minan nasi sarat nakiratan ya, dan yang engkau maksud dengannya, yang engkau maksud dengan kata hajjajin tersebut yaitu salah seorang di antara manusia ya, sarat nakiratan, maka menjadi nakirah ya, seseorang ya, jadi salah seorang atau seseorang di antara manusia, di antara orang-orang yang ada ya, tidak menentukan si A atau si B ya, secara umum ya, maka ini menjadi nakirah. Jadi seseorang yang banyak berhaji ya, jadi kira-kira artinya itu seseorang yang banyak berhaji ya, wasara qauluna, maka ucapan kita, kalimat kita itu menjadi bihajjajin. Al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar, hajjajin ismun majrurun bil ba'i, ism yang majrur dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu, dan tanda jarnya dengan kasrah, al kasratu zahiratu ala akhirih, kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian al fadili na'tun li hajjajin, na'at dari hajjajin. Wa na'tul majruri majrurun mithluhu, dan na'at dari isim yang majrur itu majrur semisalnya. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu ala akhirih, tanda jarnya itu dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini ya penjelasan Asy-Syaikh tentang contoh ini tadi. Ya, jadi kalau itu tadi nakirah, ya, hajjajin tadi bermakna nakirah, menunjukkan makna seseorang secara umum, maka tentunya na'atnya juga nakirah. Ya, jadi hajjajin di situ sesuai dengan maksudnya. Kalau yang dimaksud tadi itu nama, maka al-fadili ma'rifah. Ya, karena man'atnya ma'rifah. Tetapi kalau yang dimaksud dengan hajjajin itu tadi ism nakirah, makna tadi seseorang yang banyak beribadah haji, maka itu nakirah, sehingga na'atnya itu nanti juga akan menjadi nakirah. Jadi bihajjajin fadilin, ini tidak disebutkan ya, tapi mafhumnya demikian. Ini jadi kalau itu nakirah, hajjajin itu nakirah, artinya itu bukan nama, maka na'atnya tentu juga akan menjadi nakirah, sehingga menjadi bi hajjajin fadilin. Ini ya. Jadi sesuai dengan siaknya, ini makna apa ya, al-alam ataukah an-nakirah, maka nanti na'at menyesuaikan. Baik. Jadi tidak langsung dihukumi ini benar atau ini salah, tapi perhatikan dulu apa atau siapa yang dimaksud dengan hajjaj dalam kalimat ini. Berikutnya ganti, lanjutnya tadi urutannya. Kalimat sebelumnya ya, coba hati na'tan liman utin mudzakkarin mausufin bihi. Ya, berikan contoh na'at pada man'ut yang mudzakkar yang disifati dengannya ghairul man'uti, yang bukan man'ut. Jadi na'at pada man'ut yang mudzakkar dia mensifati yang selain man'ut. Wa huwa mu'annatsun, dan man'utnya itu mu'annas. Kemudian didatangkan contohnya di sini, marartu bi Muhammadin al-qa'imati ummuhu. Ya, al-qa'imati itu na'at pada man'ut yaitu Muhammad. Ya, Muhammadin, man'ut yang muzakkar ya, Muhammadin. Kemudian disifati dengan al-qa'imati tadi bukan Muhammad. Artinya al-qa'imati itu memberikan sifat tidak pada Muhammadin, tetapi pada ummuhu, yang itu jenisnya mu'annas. Maksudnya dari kalimat tadi seperti itu ya. Ini jadi berikan contoh na'at ya, pada man'ut yang muzakkar, tetapi dia memberikan sifat pada selain man'ut yang mu'annas. Ini sehingga contohnya seperti ini, marartu bi Muhammadin al-qa'imati ummuhu. I'rabnya dibaca. Marartu fi'lun. Fi'lun wa fa'ilun. Iya. Muhammadin. Bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Jarun. Wa majrurun. Wa majrurun. Al-qa'imati. Ya, diartikan satu persatu. Marartu tadi fi'il dan fa'il ya. Bi Muhammadin jar wa majrur. Terus al-qa'imati. Al-qa'imati. Iya. Na'at pada Muhammad. Muhammad. Wa hada yusamma an-na'ta sababiyya. An-na'ta sababiyya wa idha kana wa idha kana al-na'tu wa wasfan wasfan lil ma'uti summiya summiya summiya an-na'tu an-na'tul haqiqi an-na'tul haqiqi. Dan wa hadha yusamma an-na'tul sababiyyu wa idza, dan inilah yang dinamakan dengan na'at sababi. Jadi na'at yang menjadi na'at yang mengikuti man'ut tetapi tidak memberikan sifat pada man'ut, memberikan sifat pada yang lainnya, ini yang disebut dengan na'at sababi. Kemudian wa idza kana an-na'tu wasfan lil man'uti, dan jika na'at itu menjadi sifat, memberikan sifat pada man'ut sebagaimana contoh-contoh sebelumnya tadi, summiya an-na'tul haqiqiyu, maka itu dinamakan dengan na'at haqiqi. Jadi na'at nanti ada dua macam ini, ada na'at haqiqi dan ada na'at sababi. Jadi kalau na'at haqiqi, ya na'at memberikan sifat pada man'ut, itu haqiqi. Tapi kalau na'at mengikuti man'ut tetapi memberikan sifat pada yang lain, itu yang sababi. Itu ya. Berikutnya kalimatnya dilanjutkan wa na'tul majruri majrurun, wa na'tul majruri majrurun, na'at pada isim yang majrur itu majrur, itu menjadi majrur. Kemudian ummuhu fa'ilun lil qaimati, qaimati ya, fa'il um, fa'il pada qaimati, al qaimati, al qaimati marfuun ya, marfuun titik marfuun marfu ya, wal ha'u dhamirun muttasilun muttasilun muttasilun mabniyun ala dhammi dhammi fi mahalli jarrin bil idhafati idhafati ya, haknya adalah dhamir mufasil muttasil muttasil yang mabni pada dhammah pada tempat jar dengan sebab idhafah ya, dengan sebab idhafah. Baik, ummuhu ini ya. Baik, ya. Berikutnya nanti. Marartu bi mar'atin qa'imin abuha. Aku melewati seorang perempuan yang ayah bapaknya sedang berdiri. Marartu fa'ilun fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Ya. Marartu adalah fi'il dan fa'il. Bi mar'atin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasratu. Bimra'ati adalah isim yang majrur dengan sebab ba, dengan alamat, dengan tanda jarnya adalah kasrah. Iya. Yeah. Qa'imin. Na'tun limra'ati. Na'tun limra'ati. Tin limra'atin wa na'tul majruri majrurun. Qa'imin adalah na'at dari imra'atin dan na'at daripada isim yang majrur, dia menjadi majrur. Wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhiri, dan tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada akhirnya. Abuha abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu. Abuha abu, dia adalah fa'il yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan wawu. Li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi, dan dia adalah karena li'annahu karena dia adalah termasuk asma'ul khamsah, dan dia merupakan mudhaf, sedang ha' adalah mudhaf ilainya. Jadi min itu di sini bermakna tab'id, bagian ya. Minal asma'il khamsah, bagian, termasuk diantara, itu makna tetap ayub, ya, menunjukkan bagian dari kata-kata ba'ubu, ya, tetap ayub, ya. Jadi min itu nanti ada beberapa makna, beberapa faedah, ya. Ada min ibtidaiyah yang menunjukkan asal atau dari, kemudian ada min tab'ayub yang bermakna bagian. Contoh yang terakhir, ja'a Abu Aliyyin al-Fadilu, ya, yahtamilu ar-raf'u al-Fadilu, ya, memungkinkan rafa', ya, pada al-Fadilu, ya, tadi ya, ja'a Abu Aliyyin al-Fadilu, ya, tentang al-Fadilu di sini memungkinkan untuk rafa'. In kanal abu huwa al-fadilu, jika ayahnya itulah yang fadil, yang utama. Jadi kalau al-fadilu rafa', marfo', menunjukkan apa? Dia mensifati abu. Berarti yang fadil, yang mempunyai sifat keutamaan adalah abunya, ayahnya. Kemudian wal fadili memungkinkan, ini jar, dibaca al-fadili. In kana al-fadilu huwa al-waladu. Yeah. In kana al-fadilu huwa al-walada. Jika yang utama, yang memiliki sifat keutamaan adalah anaknya. Jadi tadi yang in kana al-abu huwa al-fadila. Yeah. Kemudian di sini in kana al-fadilu huwa al-walada. Itu kalau dibaca dengan jar. Karena dia menyesuaikan dengan man'atnya. Al-fadilu itu rafa', berarti dia menyesuaikan dengan abu yang rafa'. Tapi kalau dibaca al-fadili jar, maka dia menyesuaikan dengan aliyin yang jar. Sehingga di situ dia mensifati aliyin kalau itu jar. Ini ya. Jadi dari membaca, melafadzkan atau menentukan bacaan al-fadilu atau al-fadili, ini bisa diketahui siapa yang mempunyai sifat fadil ini, apakah ayahnya ataukah anaknya. Ini a'ribhu ala anna al-fadila huwal abu, i'rabkan dengan dengan menunjukkan bahwasanya yang fadil adalah sang ayah. Ja'a fi'lun madin mabniyun alal fathi, ja'a itu fi'il madi mabni dengan fathah. Abu fa'ilun marfu'un, abu ini fa'il, marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia itu termasuk dari isim-isim yang lima. Wa huwa mudhafun, dan abu itu mudhaf. Wa aliyin, kemudian aliyin mudhafun ilaihi maj'rurun, aliyin mudhaf ilaihi maj'rur. Wa alamatu jarhi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian na'atnya al-fadilu, ya, rafa' ya. Na'tun li abu marfu'un, ini na'at pada abu, maka dia marfu' sesuai dengan abu tadi. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu fi akhirihi, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Jadi na'at itu menyesuaikan dengan man'ud, sehingga dari ini bisa diketahui al-fadilu ini, kalau dia dibaca rafa', itu memberikan sifat pada abu. Ini. Ada yang ditanyakan dari beberapa latihan ini? Kalau tidak ada harokatnya, berarti sama ya? Sama? Iya, sama. Ya, siapul kalam. Dari pembicaraan, dari kaitan yang ada, siapa yang utama di situ? Apakah sang ayah atau sang anak? Itu. Kalau tidak ada konteks, tidak ada siapul kalam semuanya, ya, ya tinggal memilih. Artinya dua-duanya boleh, bisa, tapi tadi maknanya demikian, yang satu dan yang satunya seperti itu. Artinya dia bisa memberi sifat pada sang ayah, juga bisa memberi sifat pada sang anak. Sifat ini yang fadilu terbatas satu, bisa ditambah lagi. Maksudnya? Al-aliyun fadilu, al-karimu, al-afal. Jadi na'at ya, na'at itu bisa lebih dari satu. Ya, tidak ada batasannya, harus satu atau harus dua, tidak ada batasannya, bisa lebih dari satu. Contoh yang paling mudah di surah Al-Fatihah ya. Itu na'atnya ada 4. Ya, na'atnya sampai ada 4 na'at. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi, alhamdulillahi, lafzul jalalah ini man'ud, ya. Kemudian Rabbi, Rabb, ini na'at. Yang pertama. Ayat berikutnya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ar-Rahmani, na'at yang kedua. Ar-Rahimi, na'at yang ketiga. Maliki Yaumiddin. Maliki, na'at yang keempat. Semuanya na'at pada lafzul jalalah, pada Allah. Ada empat na'at, ya, di awal-awal surah Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi Rabbi, ya, Rabbil Alamin. Rabbi, na'at yang pertama. Ar-Rahmani, na'at yang kedua. Ar-Rahimi, na'at yang ketiga. Maliki, na'at yang keempat. Sudah empat ini, ya. Jadi bisa lebih dari satu. Ini sesuaikan, coba dari si apa? I'rabnya billahi majrur, ya. Rabbi majrur. Ar-Rahmani majrur, Ar-Rahimi majrur, Maliki majrur. Dari sisi apa? Ma'rifah nakirahnya billahi lafzul jalalah ma'rifah, ya. Rabbi ma'rifah atau nakirah? Ini idhofah pada alif lam, berarti dia ma'rifah, kan? Ya, idhofah pada alif lam berarti ma'rifah. Ar-Rahman ada alif lam, ma'rifah. Ar-Rahim ada alif lam, ma'rifah. Maliki yaumi din. Maliki ini idofah pada yaumi. Yaumi apa? Yaumi diidofahkan pada ad-din. Ad-din ma'rifah. Berarti yaumi ma'rifah, maka maliki juga ma'rifah. Berarti maliki ma'rifah. Dari sisi jenisnya mudhakar, mu'anafnya, lafzul jalalah itu mudhakar, lafadnya, ya. Bukan zatnya, lafadnya ini mudhakar, ya. Kemudian Rob, ini lafadnya mudhakar. Ar-Rahmani mudhakar, Ar-Rahimi mudhakar, Maliki mudhakar. Dari sisi jumlahnya, lafzul jalalah mufrad. Rabbi mufrad, Ar-Rahmani mufrad, Ar-Rahimi mufrad, Maliki mufrad. Dari empat sisi, semuanya sesuai. Na'at mengikuti man'ud. Contoh yang paling mudah, ini yang sering kita baca, ya, setiap hari, ini. Semuanya sesuai dari empat sisi ini. Okay. Yang mana? Lillahi itu. Lillahi ini ada huruf jar lam. Jadi lillahi dia majrur karena ada lam huruf jar ini. Jadi asalnya lam huruf jar masuk pada lafzul jalalah. Allahu, ya, asalnya ini. Kemudian ketika sudah masuk menjadi lillahi. Jadi ini lamnya huruf jar ini. Alhamdu mubtada lillahi khobar. Kemudian ini na'atnya dari lafzul jalalah itu. Ada lagi? Ada yang ditanyakan? Dan tidak ada batasannya. Jadi dalam contoh 4, ya, artinya yang ada dalam ayat di surah Al-Fatihah ini 4. Adapun sesungguhnya tidak ada batasan, sampai berapapun ya bisa kalau mau. Di ayat yang lain mungkin bisa lebih dari 4, ya. Banyak, contohnya banyak, kalau mau dicari di ayat nanti banyak dan bisa lebih dari 4, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan bab yang baru, bab berikutnya. Babul atfi, bab ataf, ya. sesudah membahas tentang an-na'tu na'at, kemudian yang berikutnya yaitu al-atfu atuf. Jadi termasuk dari tawabi, jadi kata-kata yang mengikuti kata yang sebelumnya. Yang pertama kemarin na'at, kemudian yang kedua di sini adalah atuf. Al-atfu wa hurufuhu, atuf dan huruf-hurufnya. Qala al-musannif, berkata penyusun matan al-Ajrumiyah, yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu, wa huruful atfi asharatun, huruf-huruf atuf itu ada 10. Huruf-huruf atuf ada 10. Wahiya, yakni al-wawu, wawu. Jadi di sini disebut nama hurufnya. Berarti apa? Nanti lafadznya hanya satu huruf. Tulisannya hanya satu huruf ya, wawu ini ya. Tapi tadi karena hanya satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya. Wawu, wal fa'u, fa, wa thumma, thumma, wa au, kemudian au, wa am, am, wa imma, wa bal, wa la, walakin, wa hatta fi ba'dil mawadhi'i, dan hatta pada sebagian tempat. Jadi hatta tidak semuanya, tapi pada beberapa tempat dia termasuk huruf atuf. Ini. Jadi ada 10 ya, wawu, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta pada sebagian tempat. Dan tadi sebelum hatta, lakin dengan sukun ya, bukan lakinna, tapi lakin, ini berbeda. Kalau lakinna termasuk saudara inna, ya kemarin sudah dibahas ya. Tapi di sini lakin, jadi berbeda antara lakin dengan lakinna. Walaupun maknanya sama, artinya sama, tetapi jenisnya berbeda. Berikutnya, fa'in atofta biha ala marfu'in rofa'ta, maka jika engkau mengatofkan dengannya, dengan huruf-huruf atof tersebut, salah satu dari 10 tersebut, ala marfu'in, pada isim yang marfu', rofa'ta, maka engkau merofa'kan ya, kata yang sesudah huruf atof tadi. Au ala mansubin, atau engkau atofkan pada isim yang mansub, nasobta, maka engkau akan menasobkannya. Au ala mahfudin, atau engkau mengatofkan pada isim yang majurur, khofatta, maka engkau akan menjarkannya. Au ala majzumin, atau pada kata yang majzum, pada fiil yang majzum, jazamta, maka engkau akan menjazmkannya. Taqul, engkau katakan misalnya, qama zaidun wa amrun, zaidun rofa, maka sesudah wawu ataf, wa amrun juga rofa. Wa ra'aitu zaidan wa amran, zaidan nasab, maka sesudah wawu ataf, wa amran juga nasab. Wa marartu bi zaidin wa amrin, bi zaidin di sini jar, maka sesudah wawu ataf juga menjadi jar, wa amrin. Ini ya. Wa zaidun lam yakum, wa zaidun lam yakum, wa lam yaq'ud. Ya, lam yakum di sini jazm atau majzum. Sesudah wawu ataf, walam yaqu'ud, ini juga majzum. Ini. Qala syarih, berkata asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-atfu fil lughati, ataf secara bahasa, raddu syai'i, menolak atau mengembalikan sesuatu. Jadi arti secara bahasa ini, raddu syai', menolak atau mengembalikan sesuatu. Taqul, engkau katakan misalnya, ataftu hadza ala hadza, aku mengembalikan ini pada ini. Wa taqulu, dan engkau katakan, in atafat tariqu, yakni istadara. Jadi in atafa at tariqu, jalan itu, in atafa itu memutar atau melingkar. Ya, memutar. Yang namanya memutar kan, misal jalan memutar, dia akan kembali ke asalnya, ya kan? Itu. In atafat tariqu, yakni istadara, istadara, memutar, berbalik, memutar, kembali ke asalnya. Ini. Ini secara bahasa ya, menunjukkan makna kembali atau memutar balik tadi ke asalnya. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan ataf di sini yakni attabi'u li ghairihi, kata yang mengikuti kata yang lain, kata yang mengikuti selainnya, biwasitati ahadi hurufil atfi, dengan perantaraan salah satu dari huruf-huruf ataf itu, salah satu dari huruf-huruf ataf yang tadi sudah disebutkan ini. Jadi kata dia mengikuti kata yang lain dengan perantaraan salah satu dari huruf-huruf ataf. Idzan labudda min wasitatin. Jadi harus ada wasitah, harus ada perantara, penengah antara yang antara ataf dengan yang ma'tuf, dengan yang diatafi. Ini. Nah, wasitah tersebut apa? Wa hiya ahadu hurufil atfi allati dzakarahal muallifu, yakni salah satu dari huruf-huruf ataf yang disebutkan oleh muallif. Itu yang menjadi wasithah, yang menjadi perantara atau penengah antara ataf dengan yang sebelumnya yang diikuti tadi. Wa hiya huruf-huruf ataf tersebut, yakni al-wawu, wawu, wal fa'u, fa, wa thumma, ya thumma, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wa la, walakin, wa hatta, dan hatta, fi ba'dil mawadi'i, pada sebagian tempat. Hadhihi asyaratun, ini ada 10. Taip. Dan masing-masing akan dijelaskan oleh Syekh di sini ya. Taip. Yang pertama, al-wawu. Ya, wawu. Wa hiya ummul babi. Dan ini, wawu ini adalah induk dalam bab ini. Jadi huruf ataf yang paling pertama atau yang paling utama, yang paling induk ya, adalah wawu ini. Taqulun, kau katakan misalnya, qama zaidun wa amrun, Zaid dan Amr berdiri. Fal wawu huna harfu atfin, wawu di sini adalah huruf ataf. Wawu dalam kalimat ini adalah huruf ataf. Wa amrun ma'tufun ala zaidin, dan Amr ini ma'tuf pada Zaidin. Amr yang terletak sesudah huruf ataf ya. Nah, ini yang disebut dengan ma'tuf. Ya. Jadi yang terletak sesudah huruf ataf itu disebut dengan ma'tuf. Ya. Jadi Amr itu diatafkan pada Zaidin. Ini. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un, dan sesuatu atau kata yang diatafkan pada isim yang marfu', maka dia marfu'. Ya. Amrun tadi diatafkan pada Zaidun, Zaidun itu marfu, maka Amrun marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Tadi huruf ataf wawu, kemudian kata yang terletak sesudah huruf ataf yang disebut dengan ma'tuf ya. Al-ma'tuf ya. Jadi kata isim atau mungkin nanti fi'il yang terletak sesudah huruf ataf itu yang disebut dengan ma'tuf. Ini ya. Kemudian yang sebelum ataf nanti disebut dengan ma'tuf ilaihi. Okay. Ma'tuf ilaihi. Ma'tuf alaihi afwan. Ma'tuf alaihi, ini yang sebelum huruf ataf disebut dengan ma'tuf alaihi. Jadi hurufnya disebut harful atfi, huruf ataf yang terletak sudah huruf ataf disebut ma'tuf, yang diatafkan. Kemudian yang terletak sebelum huruf ataf disebut dengan ma'tuf alaihi, yang diikuti untuk menjadi ataf, yang diatafi, yang diatafkan gitu ya. Baik. Untuk memperjelas ya, nanti kalau disebutkan ma'tuf atau disebutkan ma'tuf alaih, faham ya. Mana yang dimaksud ma'tuf dan mana yang dimaksud dengan ma'tuf alaih. Kita lanjutkan. qama zaidun wa amrin. Qama zaidun rafa wa amrin jar. Bagaimana ini? Khata'un, ini keliru, salah ya. Li'annal ma'tuf 'alaihi marfu'un. Karena ma'tuf 'alaihi berarti yang sebelum ya. Ma'tuf 'alaihi itu marfu. Zaidun itu marfu. Jadi Zaidun dalam contoh ini yang disebut dengan ma'tuf 'alaihi. Ya, dia marfu. Falabudda ayyakunal ma'tufu kadzalika. Maka ma'tuf itu harus menjadi seperti itu. Ma'tuf yang sesudah huruf ilah harus menjadi seperti ma'tuf 'alaih tadi, yaitu marfu. Maka yang benar tadi Zaid, qama Zaidun wa Amrun. Contoh yang berikutnya, qama Zaidun wa Amran dengan nasab Amran, khata'un, salah, keliru. Li'annahu wajibun ay antaqula wa Amrun. Karena wajib engkau mengatakan dengan wa Amrun. Li'annal ma'tuf 'alaihi marfu'un. Karena ma'tuf 'alaih itu marfu. Kemudian tentang kalimat yang ini, wa hadzal mitsalul akhiru, dan contoh yang terakhir ini, qama Zaidun wa Amran, sayatina insyaallah, akan datang pada kita insyaallah, li anna fihi tafsilan, karena di situ ada rinciannya. Ya. Artinya kalau wawu di sini itu dianggap wawu ataf, maka ini keliru, ini salah. Qama Zaidun wa Amran. Ini salah, ini keliru kalau wawu itu dianggap sebagai wawu ataf. Karena dia harus sama antara ma'tuf dengan ma'tuf alai. Tetapi dalam pembahasan lain nanti insyaallah akan dirinci, wawu di situ memungkinkan makna yang lain. Artinya itu bukan huruf ataf. Wawu di situ bukan wawu ataf, tapi wawu yang lain. Nanti saja insyaallah akan dibahas insyaallah di waktu yang akan datang ketika sudah sampai pelajaran di situ ya. Ini. Kita lanjutkan. Sekarang tentang makna wawu tadi ya. Madza tadullu alaihi alwawu? Apa yang ditunjukkan oleh wawu itu? Halitsani qabla alawwali? Apakah yang kedua itu sebelum yang pertama? Yang ma'tuf tadi sebelum ma'tuf alaihi? Awil awalu qabla tsani, ataukah yang pertama itu sebelum yang kedua? Ma'tuf alaihi itu sebelum ma'tufnya. Artinya kejadiannya atau perbuatannya itu mana yang lebih dahulu? Apakah dari contoh tadi, apakah Zaidun ataukah Amrun, mana yang lebih dulu? Idza qulta, jika engkau mengatakan qama Zaidun wa Amrun, hiya taqtadi ishtirakahuma fil amal fil amali faqat. Maka di sini menghendaki ya, memberikan makna ishtirakahuma fil amal, ya, kebersamaan keduanya itu dalam amalan itu saja, ya, jadi kebersamaan keduanya ya, berserikatnya mereka berdua itu hanya dalam amalan saja. Qama Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr berdiri, jadi sama-sama berdiri. Ammat tartibu fama taqtadihi, adapun secara tertib, secara urutan, maka itu tidak tercakup dalam makna ini. Fa'in qulta, jika engkau mengatakan tadi qama Zaidun wa Amrun, yumkinu qama jami'an, ini memungkinkan mereka berdua berdirinya bersama-sama. Wa yumkinu qama Zaidun qablu, dan mungkin saja Zaid itu berdiri sebelumnya, artinya Zaid dulu dia yang berdiri. Wa yumkinu qama Amrun qablu, dan memungkinkan bahwasanya Amr itu yang berdiri terlebih dahulu, sebelumnya sudah berdiri. Jadi dengan wawu itu hanya sekedar menunjukkan sama-sama melakukan fi'il yang sama, ya, tidak menunjukkan urutan, ya, jadi Zaid dan Amr berdiri, bisa jadi tadi sama-sama berdiri bareng, bisa jadi Zaid dulu yang berdiri, bisa jadi Amr dulu yang berdiri. Ini makna yang bisa diambil dalam huruf ataf wawu ini. Berikutnya, wa taqulu, engkau katakan qadima Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr datang. Ayyuhumal awalu, mana dari keduanya yang lebih awal datangnya? Zaid dan Amr datang, mana yang lebih dahulu datang? La yujadu dalilun, tidak didapati dalilnya. Kenapa? Karena dengan wawu ya, tidak didapati dalil yang menunjukkan siapa yang terlebih dahulu datangnya. Di situ hanya menunjukkan bahwasanya kedua-duanya sudah datang. Tapi tentang siapanya yang lebih dahulu tidak ditunjukkan di sini dalilnya. Ya, yumkinu wahidun qadima yaumal jum'ati. Memungkinkan misalnya salah satu itu datang pada hari Jum'ah. Wa wahidun qadima yaumas sabti, dan salah satu yang lain itu datangnya hari Sabtu. Ya, faqulta anta yaumal ahad. Lalu engkau pada hari Ahad mengatakan qadima Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr sudah datang. Ya. Alaysa kadzalika? Ya. Bukankah demikian? Fala tastalzimu tartiba, maka wawu itu tidak menunjukkan, tidak memerlukan atau tidak menunjukkan urutan. Ini. Jadi wawu sekedar menunjukkan sama-sama melakukan perbuatan ya, yang sama. Ya. Siapa dulu tidak ditunjukkan. Tadi contohnya ya, Zaid dan Amr datang, sudah datang. Yang satu Jum'ah, yang satu Sabtu. Kemudian ini kalimat diucapkan pada hari Ahad, kan berarti sudah waktu lampau ya, Jum'ah dan Sabtu sudah waktu yang lampau. Ini. Tapi siapa yang datang Jum'ah, siapa yang datang Sabtu tidak disebutkan di sini. Tapi keduanya sudah datang semuanya. Ini wawu, ya. Ini. Kemudian ada tambahan di sini. Walakinna dhahira qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang nampak pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina aqbala ala Safa, ketika beliau menghadap ke bukit Safa ya, untuk sa'i itu ya, Safa Marwah, beliau menghadap mengarahkan ke bukit Safa, wa qara'a, dan membaca ayat innas Safa wal Marwata min syi'airillah di surat Al-Baqarah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, bukit Safa dan bukit Marwah itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Kemudian beliau mengucapkan sesudah membaca ayat ini, abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Ya, rawahu Muslimun Kitabul Haji. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Haji, babu hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 1218. Ini. Penjelasan Asy-Syaikh di sini, annal muqaddama fil atfi bil wawi sabiqan ala ma ala ala ma ba'dahu. Qad yaqulu qailun hadza. Jadi terkadang seseorang mengatakan ini, bahwasanya apa? Annal muqaddama, bahwasanya sesuatu yang didahulukan, fil atfi dalam atf, bil wawi dengan wawu, sabiqan ala ma ba'dahu, itu mendahului pada yang sesudahnya. Jadi sebagian orang berpendapat bahwasanya sesuatu yang didahulukan pada atf dengan wawu, ini tadi ya, sesuatu yang didahulukan ini pada atf dengan wawu itu menunjukkan bahwa dia ini mendahului dari yang sesudah wawu. Jadi sebagian tadi ya, qad yaqulu qailun hadza, sebagian orang mengatakan seperti ini, pada ataf dengan wawu, yang sebelum wawu itu mendahului yang sesudah wawu. Ya, lakin naqulu la. Tapi kita katakan apa? Tidak. Tidak demikian. Maksudnya, sebelum wawu ataupun sesudah wawu, itu tidak menunjukkan yang awal itu mendahului yang akhir. Ya. Penjelasan Asy-Syaikh di sini apa? Huwa sabiqan bi'tibaril i'tina'i bihi. Dia dalam ayat tadi atau terkait dengan Safa tadi ya, dan juga tentunya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia itu As-Safa, dia mendahului dari Al-Marwah, bi'tibaril i'tina'i bihi, dengan pertimbangan i'tina', mementingkan atau memperhatikan terhadap yang awal tadi, As-Safa tadi. Ya, jadi mendahulukannya dari sisi ini karena itu lebih penting, lebih diperhatikan, lebih diutamakan dari sisi ininya. Amma bi'tibaril amali, adapun dari sisi dari pertimbangan amal, al-waqi'i bainal ma'tufi wal ma'tufi alaihi fala. Ya, jadi dari sisi pertimbangan amal yang terjadi antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, maka tidak didapati atau tidak dinyatakan itu mendahului. Ya, artinya yang sebelum wawu itu tidak menunjukkan mendahului yang sesudahnya. Ini. Jadi mendahuluinya tadi dari sisi i'tina', dari sisi mementingkan atau memperhatikan yang lebih. Ini. Li'anna taqdima syai'i yadullu 'alal i'tina'i bihi, karena mendahulukan sesuatu menunjukkan perhatian pada sesuatu tersebut, ya, mementingkan, lebih mementingkan atau lebih memperhatikan pada sesuatu yang didahulukan tadi. Wa annahu ahammu minatsani, dan bahwasanya yang disebutkan awal itu lebih penting daripada yang kedua. Ini, jadi mendahulukannya dari sisi ini lebih diperhatikan, lebih dipentingkan, bukan dari sisi amalan ataupun perbuatan yang terjadi. Ini. Famatsalan, contoh yang berikutnya. Idza qulta, jika engkau mengatakan ja'a sayyidu wa 'abduhu, tuan itu datang dan budaknya. Tuan dan budaknya itu datang. Fa inna hadza huwa tartibu at-tabi'i, maka sungguh ini adalah urutan tabi'i, secara tabiat, secara kebiasaan, secara adat seperti ini. Dikatakan tuannya dulu yang datang, baru diikuti hambanya, sahayanya atau budaknya. Dalam penyebutannya, tuan itu datang dan budaknya juga datang. Wa huwa ahsanu min antaqula, dan itu lebih utama, lebih baik daripada engkau mengatakan ja'al abdu wa sayyiduhu, datang budak itu dan tuannya. Ya, kebiasaannya gitu. Yang sayyid dulu disebutkan, baru abdunya. Ya. Jadi apa? Lebih mementingkan, lebih mendahulukan, lebih memperhatikan yang sayyid, kemudian baru abdunya. Jadi dari sisi ini dia mendahului, bukan dari sisi amalannya. Bisa jadi secara kenyataan yang datang itu budaknya dulu. Ya, budaknya datang dulu, kemudian baru tuannya menyusul datang. Tetapi dalam mengucapkan, dalam menyatakan dengan wawu itu sekedar menunjukkan kedua-duanya sudah datang, ya, bukan urutan kejadiannya tadi, bukan. Jadi bisa jadi yang datang budak dulu, bisa jadi yang datang itu tuannya, bisa jadi mereka berdua datangnya bareng-bareng, ya, bareng-bareng, tuan sama budak datangnya bareng-bareng. Ini ya. Jadi mendahulukan dari si i'tina', memperhatikan, mementingkan ini. Sehingga tadi dari hadis tadi ya, fa yakunu taqdimur rasuli alaihi salatu wassalamu huna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan as-safa, di sini dalam kaitannya hadis ataupun ayat tadi, la min ajli annal wawa tastalzimut tartiba, bukan karena wawu itu melazimi atau menentukan urutan, walakin min ajli annal asla antabda'a bil mu'tana bih, akan tetapi karena secara asalnya itu memulai dari yang diutamakan, dari yang dipentingkan, yang lebih diperhatikan, wabima huwa ahammu, dan dengan sesuatu yang itu lebih penting. Ini, jadi beliau memulai dari sofa karena itu yang lebih diutamakan, lebih dipentingkan daripada marwah ini. Dan dalilnya dari ayat Al-Quran tadi, Allah menyebutkan innas sofa wal marwata, menunjukkan as-sofa itu lebih diutamakan daripada marwah, bukan menunjukkan urutan perbuatan atau urutan amalan, tidak. Ini itu ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh tentang makna dari wawul ataf ini. Jadi wawu itu sekedar menunjukkan sama-sama melakukan amalan, ya, secara bersama-sama, artinya dari sisi makna tadi, dan tidak menunjukkan urutan. Ini. Baik. Itu ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Maksudnya atau dari? Dan. Kalau wawu ataf itu artinya dan. Biasanya ya, biasanya diartikan dengan dan. Ini. Ada wawu selain ataf? Apa? Wawu selain ataf ada? Banyak. Ada beberapa, nanti ada wawul qasam, wawu untuk sumpah, wallahi itu wawu, tapi bermakna sumpah demi Allah. Ada juga nanti wawu ma'iyah, ada juga wawu yang lainnya, wawu hal, ya, ada beberapa macam wawu nanti. Ini.